Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Al-hadith al-rabi' ba'da al-mi'ah. An-Nabi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam yaqul: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه. الحديث الخامس بعد المئة. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أي عبد الله عباس هو وأبوه صحابيان رضي الله تعالى عنهما قال أقبلت راكبا إلى حمار أتان. Aku datang mengendarai seekor keledai betina. Atan adalah khusus untuk keledai yang betina. Dalam riwayat disebutkan dengan himarin. Wa huwa a'ammu minha. Kalimat himar lebih umum, laki dan perempuan. Tetapi kalau atan khusus yang betina. Wa ana yawma idin qad nahaltul ihtilam. Dan aku saat itu sudah beranjak dewasa atau sudah ihtilam. Ihtilam adalah ciri-ciri kedewasaan seorang anak laki-laki. Sedangkan wanita, tanda-tanda kedewasaannya adalah haid. Laki-laki al-ihtilam. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yusalli bin nas. Aku datang dengan mengendarai seekor keledai betina, sedangkan Rasulullah sallam sedang salat mengimami manusia. Di Mina. Ila ghairi jidarin, tanpa menghadap ke dinding. Famarattu baina ba'd as-saffi, maka aku pun melewati di antara saf-saf dengan kendaraannya, dengan keledainya. Fanazaltu wa arsaltu al-atana tarta', setelah mendapatkan tempat dia turun dan kemudian melepaskan keledai betinanya untuk merumput. Tarta, ini mencari makanan. Isim fa'ilnya rati', jamaknya rutta'. Wadakhaltu fissaffi, aku pun memasuki saf. Falam yunkir dhalika alayya ahad, dalam keadaan tidak ada yang mengingkari sesuatu dari yang demikian itu atasku satu orang pun. Sampai selesai sholat, sampai berikutnya tidak ada yang menegurnya. Padahal beliau berjalan di antara saf. Inilah yang kita katakan kemarin, bahwasanya bukan bermakna di haram itu tidak ada sutrah. Tetapi kalau sholat jamaah, sutrahnya adalah sutratul imam. Jangankan manusia, keledai saja tidak memotong salat mereka. Yaitu yang ditunggangi oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Gharibil hadis. Kalimat atan adalah unsa al-hamir, yang betina dari keledai-keledai. Wa huwa bi fathil hamzati wa kasriha. Dan dia dibaca dengan fathah di hamzah ataupun dengan kasrah. Bisa dibaca atan atau itan. Wal fathu ashhar, dengan fathah lebih masyhur. Wal masyhur afsah, kalau berbicara bahasa Arab memakai yang lebih masyhur itu lebih fasih. Kalau memakai yang tidak masyhur kurang fasih. Wa ba'daha ta'un muthannah, wahiya na'tun lil himar. Dan setelahnya ta mudhannah. Ta bertitik. Wahiya na'tun lil himar. Himari atan. Atannya keledai betina. Himarnya disebut juga himar atan. Maksudnya sebagai sifatan. Enam. Qala nahaztu al-hulum aw nahaztu al-ihtilam ay qarabtu al-bulugh. Aku sudah mendekati baligh, sudah beranjak. Saya terjemahkan tadi dengan beranjak dewasa. Muraduhu fi tilka al-muddah. Yang dimaukan adalah ketika itu. Adapun ketika meriwayatkan sudah dewasa. Jadi jangan kalian katakan bahwa ini riwayat dari anak kecil. Beliau meriwayatkan sudah dewasa. Tetapi beliau menyatakan waktu itu ketika aku melewati saf dalam keadaan aku sudah hampir beranjak dewasa atau hampir dewasa. Menjelang 6. Kalian sebut apa? ABG. Hah? Baru gede. Barakallahu fikum. Ai hina idin. Hina ata bil atani au ala atanin baina saf. Amma hina rawa fa huwa qad wasal al bulugh au ba'da al bulugh. Tarta bi dhamm al ain. Tarta'u yani fi'l mudari' yani tar'a. Tarta' tarta'u ay tar'a. Saya terjemahkan apa tadi? Merumput. Binatang kalau dilepas untuk cari makan sendiri di rumput-rumputan namanya tarta'u. Qala fi sihah ratta'atil mashiyatu akalat ma syaat. Kalau disebutkan dalam bahasa Arab dalam Mukhtarus Sihah, Sihah yakni Mukhtarus Sihah. Kamus Ma'ani Al-Arabiyah. Ratta'atil mashiyatu. Al-mashiyah binatang ternak. Kalau binatang ternak ratta'at, itu maknanya akalat ma syaat. Dia boleh makan apa saja, silahkan. Bahasa kalian apa? Diumbar. Iya, bahasa daerah sini. Yang luar Jawa mungkin gak paham. Ya, ini akalat masyaat. Biarkan mereka makan apa yang dia suka. Atau dibiarkan merumput. Kalau memang banyak rumput di sana. Al-ma'na al-ijmali. Maknanya secara ringkas. Akhbara Abdullah ibn Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma. أنه لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في منى عبد الله بن عباس meriwayatkan atau mengkhabarkan bahwa ketika beliau bersama Nabi di Mina fi hajjil wada fi hajjatil wada ketika haji terakhir beliau alaihi salatu wassalam aqbala rakiban ala atan beliau datang mengendarai seekor keledai betina famarra ala ba'd as-saff beliau melewati di antara saf-saf. Wa Nabi SAW yusalli bi ashabih. Sedangkan Nabi SAW salat bersama para sahabatnya. Fanazala anil atani wa tarakaha tar'a. Beliau turun dari kendaraannya, kemudian dibiarkan keledainya ratta'at atau dibiarkan untuk memakan, cari makan sendiri. Wa dakhala huwa fi saf dan sedangkan beliau masuk ke saf. Baik. Ini barakallahu fikum dalil bahwasanya keledai manusia dan keledai tidak memutus sholat mereka ketika mereka berjamaah bersama imam. Maka sutrohnya sutrotal imam. Dengan alasan ucapan terakhir Ibn Abbas menyatakan bahwasanya lam yunkir alayya ahad. Enggak ada yang menegurku. Apakah bisa beralasan atau bisa dijawab? Enggak ditegur karena Nabi enggak tahu. Bukankah Nabi menghadapnya ke kiblat? Enggak tahu di belakangnya ada Abdullah bin Abbas di atas himar di antara saf. Hal hadha al-i'tirad maqbul atau ghair maqbul? Hal hadha al-i'tirad bisa diterima? Bantahan ini ya enggak diingkari karena Nabi enggak lihat. Enggak bisa diterima. Karena Rasulullah SAW pernah menegur beberapa sahabat. Jangan kalian mendahului imam. Sesungguhnya aku melihat dari belakangku sebagaimana aku lihat dari depanku. Artinya diberitahu oleh Allah SWT apa yang terjadi di belakang. Menunjukkan tidak mungkin Rasulullah SAW tidak diberitahu oleh Allah SWT kalau ternyata itu salah. Kalau ternyata itu salah, pasti Allah SWT akan memberitahukan pada Nabi SAW apakah dengan digambarkan pada beliau terlihat di belakang ada sesuatu yang menyalahi hukum, maka begitu salam, tadi ada yang begini, ada yang begitu. Sesungguhnya aku melihat dari belakangku sebagaimana aku melihat dari depanku. Nanti akan datang riwayat yang sahih insyaAllah. Sehingga alasan tersebut tidak bisa diterima. Kalaupun tidak ada hadis ini, tidak ada hadis Rasulullah SAW melihat dari belakangku, tetap ditolak. Mengapa? Nabi SAW sahibur risalah, tidak mungkin akan membiarkan sesuatu yang salah, dan Allah SWT membiarkan. Tidak mungkin. Allah akan memberikan wahyu bahwa tadi ada yang begini, tegur mereka. Itu salah. Mafhum. Karena ini pembawa risalah, mengajarkan risalah. Tidak boleh ada yang salah. Wa akhbara radhiyallahu ta'ala anhu annahu fi dzalikal waqt qad qaraba al-bulugh. Ibnu Abbas menceritakan bahwa beliau, bahwa dirinya fi dzalikal waqt, di waktu itu qad qaraba al-bulugh, baru mencapai atau mendekati dewasa. Yani fi sinni allati yunkar 'alaihi fiha. Maksudnya di umur-umur yang mereka akan menegur kalau salah. Law kana qad ata munkiran yufsid alal musallini salatahum. Pasti akan datang pengingkar kalau ada seorang anak yang merusak salat mereka. Pasti akan mengingkari. Artinya jangan beralasan dengan alasan kedua. Tadi alasan pertama sudah dibantah. Ada alasan kedua. Mereka enggak berani menegur Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu wi'aul ilm, mangkuk ilmu, habrul ummah, tintanya umat. Ibnu Abbas itu didoakan oleh Nabi Allah faqihu fid din wa 'alimu ta'wil ila akhirih. Menunjukkan keutamaan Ibnu Abbas, orang segan mau menegur. Ini pun alasan yang tidak bisa diterima. Mengapa? Karena ketika itu beliau baru beranjak dewasa atau baru gede. Masih belum balig tapi hampir balig. Artinya masih remaja yang sangat mungkin ditegur oleh mereka. Itu maksudnya. Fisinnillati yunkar alaih. Di umur-umur yang dia akan diingkari kalau dia merusak salat mereka. Wa ma'a hadza falam yunkar alaihi ahad aw falam yunkir alaihi ahad. Tapi bersama dengan itu enggak ada seorang pun yang mengingkarinya. Bismillah. Lan nabi wala ahadu ashabi. Tidak nabi, tidak pula para sahabatnya, enggak ada yang menegur. Tapi istafadna min hadzal hadits fawaid. Minha anna murur al-himar baina yaday al-musalli la yanqus salatuhu wa la yaqta'uha. Wa yati al-khilaf fi hadha fi al-hadits alladhi ba'da hadha insyaallah. Faedah pertama, bahwa lewatnya keledai di antara orang-orang yang salat tidak mengurangi salat mereka, bahkan tidak memutus salat mereka. Al sahih hadhihi al faedah. Apakah salat tidak terputus dan tidak terkurangi dengan keledai? Wa yatil khilaf, akan terjadi khilaf di sana. Di sini ada footnote bahwa itu tulisan sebelum diberi revisi oleh Syekh Abdullah Al-Bassam. Setelah cetakan yang berikutnya, beliau katakan tsumma dhahara lana, kemudian tampak bagiku annal hadis la yufidu dhalik, bahwa hadis ini tidak memberikan faedah itu. Tidak memberikan faedah bahwa keledai yang melewati orang salat tidak mengurangi dan tidak membatalkan. Ini faedah tidak didapat dari situ. Lianna murur Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu bihimari kana baina yaday ba'd as-saf. Karena Ibn Abbas di atas keledainya melewati di antara saf, tidak melewati sutrohnya imam. Wa minal ma'lumi, dan sudah diketahui bersama, anna sutratal imam sutratun liman khalfah, bahwa sutrohnya imam adalah sutroh bagi siapa yang di belakangnya. Sutratul imam adalah sutroh juga buat yang di belakangnya. Wa Ibn Abbas lam yunfis sutroh, berarti Ibn Abbas tidak melanggar sutroh, karena salat jamaah itu sutrohnya sutroh imam. Sutroh imam tidak diganggu. Ibn Abbas berjalan di baina saf, di antara saf-saf. Maka tidak berkesimpulan bahwa keledai tidak mengurangi, tidak membatalkan. Maka kembali kepada faedah tadi yang saya katakan, hal sahih, al-jawab ghairu sahih. Al-jawab ghairu sahih. Bahkan mu'alifnya sendiri meralat bahwa itu faedah tidak benar, bahwa sesungguhnya hadis tadi tidak memberikan faedah itu. Jelas kalau sutroh yang dilewati, jangankan oleh himar, oleh manusia saja sudah mengurangi. Apalagi himar, yaqta'uhu. Himar, anjing hitam, dan perempuan. Wa Ibn Abbas lam yunfi sutrah, innama nafil jidar. Sedangkan Ibn Abbas juga mengatakan, tidak menafikan sutrah, tapi menafikan jidar. Perhatikan hadisnya. Apa kata Ibn Abbas? Bimina ila ghairi jidar. Ila ghairi jidar. Beliau tidak menghadap tembok. Apakah makna tidak menghadap tembok berarti tidak menghadap sutrah? Hah? Qulu. Tidak mesti. Tidak menghadap tembok bukan berarti tidak menghadap sutroh. Menunjukkan kalau itu bata, ya. Benar. Bisa jadi sutrohnya bukan tembok. Bisa jadi sutrohnya adalah yang biasa beliau bawa, yaitu anazah. Tongkat kecil atau tombak kecil yang memiliki ujung tajam untuk ditancapkan sebagai sutrah. Beliau kata Syekh Abdullah Al-Bassam, lam yunfis sutrah, bal yunfil jidar. Ibn Abbas hanya menafikan tembok. Beliau tidak menghadap tembok. Bukan berarti tidak menghadap sutrah. Hey. Walihada istashhad al-Bukhari bihada al-hadis litarjamatihi. Oleh karena itu Imam Bukhari berdalil dengan hadis ini dalam judul babnya, terjemah ini pembahasan bab atau judul bab. Bab as-sutra bi Makkah wa ghairiha. Bab sutra di Makkah dan di selain Makkah. Ini fiqihnya Bukhari rahimahullah. Fiqh al-Bukhari yadhhar fi mawadhi' al-bab. Fiqihnya Bukhari terlihat pada judul-judul bab. Di sinilah keistimewaan para ulama salaf. Isi kitabnya semua dalil-dalil. Adapun kesimpulan fiqihnya pada sedikit kalimat di awalnya sebagai judul. Bab perlunya sutrah di Mekah ataupun di selain Mekah. Masih ingat? Berarti ini raddan alaman ala Syekhul Islam qabla qalil, yang menyatakan bahwa di Mekah tidak ada sutra. Di sini dijawab dengan judul bab. Perlunya sutra di Mekah ataupun di selain Mekah. Tetap perlu sutra. Babu sutra di Mekah wa ghairiha. Bab tentang sutra di Mekah atau di luar Mekah. Wa qawwa bidzalika Ibnu Hajar. Dan dikuatkan pendapat ini oleh Ibnu Hajar. Bi anna min adatin nabiyyi, bahwa di antara kebiasaan Nabi SAW menancapkan anazah. Annal anazah tuhmal baina yadayhi atau tuhmal baina yadayhi, selalu membawa anazah. Nah, apa bedanya dengan anazah yang bermana kambing? Anazah wa intarat. Hah? Disukunkan. Anzah. Nah, seperti penyakit flu, pilek dalam bahasa Arab disebut anful anzah. Kemudian kalian bilang influenza. Itu anful anazah. Atau anful anzah. Hidung kambing. Kamu lihat hidung kambing. Selalu basah. Barakallahu fikum. Sehingga dikatakan penyakit tersebut penyakit anfulanza. Baik. Kembali kepada kitab. Anazah. Tuhmal baina yadi. Selalu dibawa. Imma dibawa oleh beliau. Wa imma dibawa oleh Anas ibn Malik. Atau dibawa oleh beberapa yang membantu beliau. Alaihi salatu wassalam. Kembali ke atas. Kembali kepada fawaid. Berarti mahiya al-fa'idatul ula. Kalau begitu apa fa'idatul ula? Mururul himam baina yadil musalli la yankus. Ternyata yankus. Bahkan yakta'. Berarti fa'idah pertama. Bahwa keledai ataupun manusia melewati di antara sof-sof. Tidak merusak sholat mereka selama imam memiliki sutrah yang tidak diganggu. Berarti faedahnya sutratul imam, sutratul ma'mum. Yang kedua, anna Abdullah ibn Abbasin hina tuwfiyan Nabiya SAW kana balagha au qaraba al-bulugh. Faedah kedua, bahwa Abdullah ibn Abbas ketika meninggalnya Nabi SAW, beliau telah mencapai atau mendekati dewasa. Sudah mencapai dewasa atau mendekati dewasa. Lianna hadhil qadiyah waqa'at fi hajatil wada', karena itu kejadian terjadi di hajatil wada'. Qabla wafatihi, sebelum wafatnya Rasulullah SAW. Berarti ketika wafatnya Rasulullah SAW, Ibnu Abbas pas dewasa atau hampir dewasa. Meninggalnya Rasulullah SAW nahu thamanina yauman. 80 hari setelah kejadian haji wada'. Oleh karena itu ketika Umar membawa Ibnu Abbas dalam majlis kibar tokoh-tokoh pemerintah, tokoh-tokoh para sahabat, mereka semua terkejut. Ya Amirul Mukminin, apakah kami juga perlu membawa anak-anak kami? Karena melihat ini kecil sekali. Ngapain dibawa ke sini? Anak ini. Kata Umar, ini berbeda dengan kalian. Beliau didoakan oleh Rasulullah SAW. Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Dan saya tanya pada kalian, bagaimana menurut pendapat kalian tentang ayat Allah SWT, idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas ila akhir. Mereka bilang itu ayat kemenangan. Yang satu menyatakan pembukaan kota Mekah. Yang satu mengatakan kegembiraan karena manusia masuk dalam agama Allah berbondong-bondong. Semua berbicara kegembiraan-kegembiraan. Bagaimana wahai Ibn Abbas? Wahai anak paman Rasulullah. Kata Ibn Abbas, ini adalah berita kematian. Terkejut semua mereka. Berita kematian? Iya. Karena Allah SWT menyatakan Mekah sudah dibuka. Islam sudah dimenangkan. Manusia sudah masuk dalam agama Islam berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastagfirhu innahu kana tawwaba. Maka minta ampunlah pada Allah, beristighfar karena engkau sebentar lagi wafat. Ini ikhwanuddin a'azakumullah, cerdasnya, faqihnya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah, disebut wi'aul ilmi, disebut habrul ummah, tintanya umat ila akhirnya. Dan ini barakallahu fikum kekecualian dari keumuman. Umumnya ya, mereka yang kibar lebih tinggi ilmunya, lebih tinggi pengalamannya. Illa kecuali pada kasus-kasus tertentu seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi jangan dipertentangkan. La takun mislaha ula. Jangan bodoh seperti mereka. Yang ketika kita katakan kibar, kibar, kembali pada kibar. Jawabnya, Ibu Abbas ya. Tidak apa-apa, ambil ilmu dari beliau. Ini adalah kebodohan. La takun mislah haula. Jangan kalian seperti mereka. Al-jahil. Kembali pada kitab. Al-thalithah, faedah yang ketiga. Anna iqraran nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Min sunnatihi li'annahu la yaqra ahad ala la yuqir ahadan ala batilin. Faedah ketiga, iqrarun nabi min sunnatihi. Bahwa iqrarnya nabi termasuk sunnah. Apa iqrar? Membiarkan. Membiarkan itu berarti membolehkan. Membiarkan itu berarti Rasulullah SAW setuju. Membiarkan itu berarti tidak apa-apa. Maka al-iqrar minan Nabi SAW hiya min sunnatihi. Itu termasuk sunnah. Berarti sunnah itu ada sunnah qawliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah takririyah. Kalau Nabi berbicara dengan satu sunnah, itu sunnah qawliyah. Kalau Nabi berbuat dengan satu perbuatan, maka itu sunnah fi'liyah. Kalau Nabi membiarkan, maka itu sunnah takririyah. Mengapa jadi sunnah? Kenapa kalau ulama membiarkan tidak jadi sunnah? Karena la yuqirru ahadan ala batil. Karena Nabi SAW tidak akan membiarkan sesuatu di atas kebatilan. Loh, kalau Nabi tidak tahu. Kalau Nabi tidak tahu karena beliau manusia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ayat masih turun. Allah akan turunkan wahyunya. Ya ayuhan Nabi. Begini dan begitu. Ada dua orang mengatakan begini. Ada seseorang mengatakan begitu. Sebagaimana kisah tentang orang yang yudahir. Yang mendihar istrinya. Di mana? Di rumahnya. Tapi Nabi diberitahu oleh Allah Ta'ala. Mereka-mereka yang mendihar. Paham ya? Kalau para ulama, kita berhusnudzon juga. Bahwa ulama tidak akan membiarkan kejelekan. Sehingga diamnya biasanya setuju. Tetapi tidak mesti. Mengapa? Kadang-kadang beliau membiarkan karena tidak tahu. Mengapa tidak ditegur dengan wahyu? Karena beliau bukan Nabi. Sehingga bisa jadi tidak mendapatkan wahyu dari Allah. Tidak mendapatkan ilham. Tidak mendapatkan pemberitahuan. Sehingga tidak melihat. Di depan Syekh. Tidak apa-apa kok. Apa Syekh melihat? Lihat, saya di depannya enggak mungkin enggak lihat. Apa beliau ngeh? Apa bahasa Indonesia yang ngeh itu? Hah? Apakah beliau dalam keadaan sadar melihatnya? Kadang-kadang ada orang yang berkata, mata saya lihat, hati saya tidak lihat. Mukanya ke situ, tapi sedang berpikir yang lain. Barakallahu fikum, sehingga tidak mesti. Tetapi kalau pada Rasul SAW, itu sunnah. Karena beliau tidak akan membiarkan kebatilan. Dan kalaupun beliau sebagai manusia mungkin tidak tahu atau tidak melihat. Allah SWT memberitahunya. Menurunkan wahyunya. Enam. Sehingga mereka boleh berdalil dengan sesuatu yang sangat pribadi. Apa itu? Al-azl. Kunna na'zil. Wal-Quranu yanzil. Kata mereka para sahabat. Kami berazl. Dalam keadaan Quran masih turun. Azl itu, dia berjima dengan istrinya, tetapi menumpahkan maninya di luar rahim. Menumpahkan maninya di luar rahim. Itu kan di dalam sangat pribadi. Dari mana Rasulullah SAW tahu? Apakah Rasulullah diam berarti takrir? Lihat aja enggak? Jawabnya apa? Kunna na'zil, wal Qur'anu yanzil. Kami berazl, Quran masih turun. Kalau Nabi tidak lihat, Rabbun Nabi melihat. Kalau Nabi tidak lihat, Rabbun Nabi mengetahui. Toh tidak menurunkan wahyunya. Di antara mereka ada yang begini dan begitu. Barakallahu fikum. Itu dalil mereka-mereka yang membolehkan na'zil dengan dalil kurna na'zil wal Qur'anu yanzil. Taif adamul inkari ala ibn Abbasin yadullu ala amrain. Maka tidak diingkarinya Ibn Abbas melewati saf-saf dengan keledainya. Ia dulu ada umrain, menunjukkan dua perkara. Perkara pertama, sahhatus salah. Salat mereka tetap sah, la yaqta'uha al-atan. Atau la taqta'uha al-atan. tidak terputus oleh al-adhan di antara saf. Mengapa? Karena sutrohnya makmum adalah sutrohnya imam. Cukup dengan apa yang ada di hadapan imam. Sutrohnya imam, sutroh untuk makmumnya. Sutrohnya imam tidak terganggu, maka yang makmum dilewati manusia, dilewati keledai, tidak ngaruh. Disinilah, walaupun di Mekah jutaan manusia salat, ada yang lewat, jangan ditahan, biarkan saja. Kalau kamu sedang salat berjamaah, biarkan. Apakah dengan alasan di Mekah, di haram, tidak ada sutroh? Bukan. Bukan dengan alasan itu. Tapi dengan alasan sutrohnya, sutrohkan imam yang sudah dijaga di tempat khusus, tidak ada yang boleh melewati sutrohnya. Alhamdulillah. Maka makmum cukup. Tidak mengapa dilewati, tidak merusak. Apa dalilnya? Hadis Atan atau hadis Ibn Abbas ini, radhiyallahu ta'ala anhuma ala atanin. Baik. Qala, wasani adamu ityanihi bima yunkar alaih. Faedah kedua atau al-amru tsani tadi sebutkan tidak diingkarinya Ibn Abbas dengan keledainya tadi memiliki dua faedah. Faedah pertama bahwasanya salat mereka tetap sah. Yang kedua bahwasanya adam ityanihi bima yunkar alaih, bahwa apa yang dilakukan Ibn Abbas bukan sesuatu yang munkar. Apa yang dilakukan Ibn Abbas bukan sesuatu yang munkar. Karena takririn Nabi sunnah. Takririnnya Nabi itu sunnah. Yang keempat, istadala bil hadis ala anna sutratal imam hiya sutratun lil ma'mum. Berarti dari hadis ini kita mendapatkan faedah, sutrahnya imam juga sebagai sutrah bagi makmum, dan itu cukup. Makmum tidak perlu mengambil sutrah lagi. Wa qad anwana lahul imamul Bukhari. Dan Imam Bukhari telah memberikan judul. Anwana dari kata unwan. Unwan itu judul. Anwana lahul imamul Bukhari biqawlih. Imam Bukhari menyebutkan unwannya. Babu sutratil imam sutratun man khal, sutratu man khalfah. Sutratnya imam adalah sutrah bagi siapa yang di belakangnya. Intaha. Mulakhasan. Masya Allah. Baqiyah 5 daqaiq. Al-afu minkum. Atalna alaikum al-hadith. Tayyib, hal hunaka soal? Naam. Naam. Illa ma'afa anhu. Kecuali ada beberapa hewan yang dikatakan ma'fun. Dimaafkan. Naam. Seperti kotoran binatang yang kecil, seperti cicak, haram dimakan dia. Mengapa haram dimakan? Karena disuruh dibunuh. Kodok, kenapa haram dimakan? Karena tidak boleh dibunuh. Yang tidak boleh dibunuh atau yang disuruh dibunuh tidak boleh dimakan. Nah, perbedaan himar mahmur. Hamir jamak, barakallahu fikum. Humur dan hamir adalah jamaknya himar. Wallahu a'lam. Inna ankara al-aswat ila sawtul hamir. Pendapat yang menyatakan sahabat bikin bid'ah, itu bid'ah. Iya. Yang mengatakan seperti itu, mengadakan kebid'ahan. Para sahabat barakallahu fikum, di zaman Rasulullah SAW tidak berani berbuat apapun tanpa perintah Nabi. Sedangkan sholat dua rakaat kapanpun boleh. Apa salah Bilal? Apa salah Bilal? Dia setiap habis wudu, dia sholat dua rakaat, sholat sunnah. Salah? Apa itu bid'ah? Orang tadi yang mubtadi', yang mengadakan kebid'ahan. Para sahabat tidak ada yang berani jangankan mendahului Nabi mengadakan kebid'ahan, mengeraskan suara di atas Nabi enggak berani. Nangis para sahabat ketika turun ayat Allah Ta'ala menyatakan la tuqaddimu baina yadayhi wa rasulihi, sampai kalimat wala tarfa'u lahu bil qawli. Kenapa beliau panggil, kata Nabi, kenapa engkau menangis terus-menerus, kenapa engkau menyendiri? Ya Rasulullah, waktu itu aku yang paling keras suaranya, lebih dari suaramu. Aku khawatir ayat itu tentang kami. Baru keras suaranya, bukan mendahului pendapatnya. Apalagi ibtada qawlan, Allah ibtada fi'lan. La, amma salat rak'ataini nafilatan, mata tusalli jaiz. Barakallahu fikum. Kecuali di waktu-waktu terlarang. Tetapi Bilal, kebiasaan mengerjakan nafilah tadi setiap habis wudu salat dulu dua rakaat. Maka kemudian Nabi mendukungnya, para sahabat mendukungnya. Dan itu kemudian diistilahkan. Diistilahkan oleh fuqaha bahwa itu adalah sunatul wudu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.